yang ditunjukkan oleh bentuk nahi. Bentuk nahi secara mutlak menunjukkan haram dan rusaknya sesuatu yang dilarang itu. Di antaranya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan makna haram adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang dari kalian, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Perintah supaya meninggalkan perbuatan yang dilarang menunjukkan wajibnya meninggalkan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari hal itu adalah haramnya melakukan perbuatan yang diperintah supaya ditinggalkan tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan makna rusak adalah sabda beliau, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak didasarkan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maksud rad adalah mardud atau ditolak. Apa saja yang dilarang berarti tidak berdasarkan perintah Nabi SAW, sehingga hal itu tertolak. Kaidah dalam madhab kami bahwa sesuatu yang dilarang bisa batil dan bisa juga sah, tetapi tetap haram. Yang pertama, jika larangan itu kembali kepada zat yang dilarang atau menjadi syaratnya, maka yang dilarang itu batil. Kedua, jika larangan itu kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang itu dan tidak juga menjadi syaratnya, maka yang dilarang itu tidaklah batil. Contoh yang kembali kepada zat yang dilarang dalam urusan ibadah adalah larangan berpuasa pada dua hari raya. Contoh yang kembali kepada zat yang dilarang dalam urusan muamalah adalah larangan jual beli bagi orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat setelah azan yang kedua. Contoh yang kembali pada syaratnya dalam urusan ibadah adalah larangan mengenakan pakaian dari sutra bagi kaum laki-laki. Menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Jika seorang laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang, maka sholatnya tidak sah, karena larangan tersebut kembali kepada syarat sahnya sholat. Contoh yang kembali kepada syaratnya dalam urusan muamalah adalah larangan menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Pengetahuan tentang sesuatu yang dijual merupakan syarat sahnya jual-beli. Jika seseorang menjual anak yang masih dalam kandungan, maka jual beli tersebut tidak sah, karena larangan tersebut kembali pada syaratnya. Contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang adalah urusan ibadah. Dalam urusan ibadah adalah larangan mengenakan imamah dari bahan sutra bagi laki-laki. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan mengenakan surban dari sutra, maka sholatnya tidak batal, karena larangan tersebut tidak kembali pada zat sholat dan tidak juga syaratnya. Contoh larangan yang kembali kepada perkara lain yang tidak berkaitan dengan zat yang dilarang adalah dalam urusan muamalah adalah larangan berbuat curang, ghish. Jika seseorang menjual sesuatu dengan cara curang, maka jual beli tersebut tidaklah batal, karena larangan tersebut tidak kembali kepada zat jual beli dan tidak pula syaratnya. Kadang-kadang larangan itu keluar dari makna haram menuju makna-makna lain jika ada dalil yang menunjukkannya. Di antaranya, makna-makna itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karohah, makruh, atau dibenci. Para ulama memberi contoh dalam hal ini adalah sabda beliau SAW, La yatamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Janganlah sekali-sekali seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil. Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan di sini menunjukkan makna makruh, karena zakar termasuk bagian dari tubuh seseorang. Hikmah larangan memegang zakar dengan tangan kanan adalah untuk menyucikan tangan kanan. Yang kedua, irsyad atau petunjuk pengajaran. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "La tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap kali selesai salat doa, "Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik."